الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih menjelaskan hukum-hukum seputar ahkam al-buyu'. Berkata al-muallif hafizahullah taala, al-bab tsani, bab yang kedua, fir riba, kaitannya dengan permasalahan riba. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk dijelaskan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifur riba wa hukmuhu, definisi riba dan hukumnya. Ta'rifuhu, definisinya, ar-riba fil lughati, riba secara bahasa, az-ziyadah, maknanya adalah penambahan. Itu asal makna dari riba dalam bahasa Arab, dari raba yarbu, yang bermakna zada yazidu, bertambah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat, apabila kami menurunkan pada negeri atau pada wilayah tersebut air hujan, ihtazzat wa rabat, maka tanah itu pun ihtazzat, ya, disebabkan karena tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, wa rabat, dan semakin bertambah. Rabat ay zadat, bertambah. Antakuna ummatun hiya arba min ummah, satu umat arba dari umat yang lain. Yang dimaksud arba ay aktsaru adadan, yang lebih banyak jumlahnya. Ini makna ar-riba secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud riba, ziyadatu ahadil badalainil mutajanisain, adanya penambahan pada salah satu di antara dua benda yang sejenis, adanya penambahan pada salah satu dari dua benda yang sejenis ketika bertukar antara satu dengan yang lain, min ghairi ay yuqabila hadhihi ziyadata 'iwadun, tanpa ada pengganti dari penambahan tersebut, tanpa adanya pengganti dari penambahan tersebut. Ini yang boleh disebutkan dari definisi riba, penambahan salah satu dari dua alat tukar menukar yang sejenis. Misalnya emas ditukar dengan emas, namun salah satu dari emas tersebut ada riba, ada penambahannya. Emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram, ada tambahan setengah, maka itu riba. min ghairi ay yuqabila hadhihi ziyadatu 'iwadun, karena penambahan setengah gram tersebut tidak ada balasannya. Oleh karena itu pada saat terjadi tukar menukar emas atau tukar menukar perak, Rasulullah alaihi salatu wassalam mensyaratkan waznan biwaznin, harus sama timbangannya, 5 gram 5 gram. Maka ini disebut riba. Ada sebagian para ulama mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ar-riba hiya ziyadah fi asya' makhsusah wa ziyadatu 'ala ad-dain muqabil al-ajal mutlaqan, yaitu penambahan pada barang-barang tertentu, karena tidak semua jenis barang ketika terjadi tukar menukar yang berbeda timbangan dikatakan riba, tidak. Namun fi asya' makhsusah, pada benda-benda tertentu yang nanti akan kita jelaskan yang mana saja dari benda-benda yang termasuk di dalamnya al-asnaf ar-rabawiyah, benda-benda yang terdapat padanya riba. Wa ziyadatu 'ala ad-dain, dan penambahan dari hutang, muqabil al-ajali mutlaqan, penambahan hutang disebabkan karena diundurnya pembayaran hutang tersebut secara mutlak. Ya, seorang berhutang 1 juta rupiah dan dia membayarnya nanti 1.200.000 bulan depan. Apabila dia tidak mampu membayarnya, maka bertambah lagi bunganya. Semakin bertambah waktu, ketika seorang tidak mampu melunasinya, maka semakin bertambah pula bunganya. Maka ini juga termasuk dalam definisi ar-riba. Ada sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud ar-riba huwa ziyadatu fi bai'i syai'aini yajri fihima ar-riba, yaitu adanya penambahan pada jual beli pada 2 jenis barang yang padanya terdapat riba. Nah, namun definisi yang pertama atau yang kita sebutkan tadi, yang kedua, itu lebih mencakup az-ziyadah fi asya' makhsusah wa ziyadatu 'ala ad-dain muqabil al-ajal mutlaqan. Ini lebih mencakup, yang menjelaskan tentang apa saja yang termasuk riba yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukmuhu, adapun hukum riba, ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala, riba itu adalah perkara yang diharamkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala jalla sya'nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ini nas yang jelas yang menunjukkan diharamkannya riba. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba apabila kalian mukmin. Pada ayat lanjutannya Allah Subhanahu wa taala semakin mempertegas, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih, apabila kalian tidak berhenti dari melakukan praktek-praktek riba, maka umumkanlah akan adanya peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang akan memerangi kalian wahai para pelaku riba, orang-orang yang melakukan praktek riba. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Hadhihi akhiru ayatin nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Bahwa ayat ini adalah merupakan ayat yang terakhir yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diakhiri dengan firman Allah azza wajal, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian akan datangnya satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, lalu dibalas setiap apa yang kalian amalkan pada yaumul qiyamah dalam keadaan kalian tidak dizalimi sedikit pun. Apa yang kalian perbuat di dunia, maka itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla mengumumkan peperangan kepada para pelaku riba, yang mereka tidak juga berhenti setelah datang teguran, setelah datangnya penjelasan kepada mereka tentang diharamkannya praktek-praktek riba tersebut. Maka ini sangat jelas juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan hasil riba yang berlipat-lipat penghasilannya, tapi dari hasil riba maka akan menghilangkan berkah pada penghasilan seseorang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-shadaqat." Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkah pada penghasilan riba dan mengembangkan, menumbuhkan, mengembangbiakkan sedekah. Wa tawa'ada Subhanahu wa taala al-muta'amila bir-riba bi ashaddil wa'id. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan praktek riba dengan ancaman yang sangat keras. Faqala ta'ala, Allah azza wajal berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas." Orang-orang yang memakan hasil riba, mereka tidaklah bangkit, yakni bangkit nanti dari kuburan mereka di alam barzakh, melainkan seperti bangkitnya orang yang kesurupan, yang diganggu oleh syaitan. Orang yang kesurupan, bingung, tidak akan merasakan ketenteraman, tidak akan merasakan ketenangan, yang ada adalah ketakutan, seperti orang yang kesurupan, karena dia telah mengetahui bahwa dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamalkan. Kata beliau, ay yaitu la yaqumuna min quburihim 'inda al-ba'thi. Mereka tidaklah bangkit dari kubur-kubur mereka di saat tibanya hari kebangkitan, illa ka qiyamil masru'i halata sar'ihim. Melainkan seperti berdirinya atau bangkitnya orang kesurupan ketika dia sedang ditimpa kesurupan. Bisa pernah dilihat seorang yang dalam keadaan kesurupan, tidak normal, kesetanan, ya, yang menunjukkan ketidaktenangan, yang menunjukkan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika litadakhumi butunihim atau litadkhuma butunuhum bisabab aklihim ar-riba fid dunya. Yang demikian disebabkan karena besarnya perut-perut mereka, disebabkan karena mereka memakan hasil riba dalam kehidupan dunianya. maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan membesarnya perut mereka sehingga mereka bangun tidak dalam kondisi tenang, diperlihatkan perutnya waliyadu billah. Ini dalam salah satu penafsiran para ulama menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Wa'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap praktek riba termasuk di antara dosa besar. Wa la'ana kullal muta'amilina bir-riba. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam melaknat semua mereka yang melakukan praktek-praktek riba, ala ayyi halin kanu, dalam kondisi apapun mereka. Fa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akilar riba. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang yang memakan hasil riba. Yang dimaksud memakan di sini bukan hanya dimakan saja, tapi juga yang mendapatkan hasil riba lalu kemudian dia memanfaatkannya untuk bangun rumah, untuk ini, untuk itu, untuk berbagai macam keperluannya. Jadi bukan yang dimaksud bahwa yang dilaknat itu hanya yang memasukkan ke dalam mulutnya, namun dia yang mendapatkan hasil riba lalu kemudian memanfaatkannya, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mukilah, dan yang memberikannya kepada seorang, yakni dia mendapatkan hasil riba lalu kemudian dia belikan kepada keluarganya dalam keadaan keluarganya ridha dan mengetahui, atau dia berikan kepada tetangganya, atau dia berikan kepada siapa saja dalam keadaan mereka mengetahui. Wa katibahu wa syahidai, notulennya juga dilaknat, dua saksinya juga dilaknat. Wa qalahum sawa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka sama dalam perbuatan dosa, padahal hanya menjadi tukang tulisnya saja, yang lainnya hanya menjadi saksinya saja. Mungkin saja dia tidak mendapatkan bahagian dari hasil riba tersebut, tapi dia menjadi saksi, dia ridha, maka dia termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis riwayat al-Imam Muslim, wa qad ajma'atil ummatu ala tahrimih, dan telah bersepakat umat ini tentang diharamkannya hasil riba tersebut. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah kalian tujuh dosa yang membinasakan. Beliau menyebutkan salah satunya, wa aklur riba, orang yang memakan hasil riba. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Samurah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpi beliau, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Kata beliau, ra'aitu al-lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah, fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'im. Satu ketika aku bermimpi melihat ada dua orang lelaki mendatangiku, lalu membawa aku menuju ke bumi yang disucikan. Lalu kami pun berangkat hingga kami mendatangi sungai, sungai yang airnya itu darah. Sungai yang mengalir adalah darah. Di situ ada seorang lelaki yang berdiri, dan di tengah sungai, rajulun baina yadaihi hijarah, Di tengah sungai tersebut ada seorang lelaki yang di depannya terkumpul batu-batuan. Faqbala ar-rajulu alladhi fi nahrin fin nahri, maka seorang yang ada di dalam sungai itu ingin ke pinggir, ingin menepi. Fa idza arada yakhruja rama ar-rajul bi hajarihi min fihi, apabila orang tersebut hendak ke pinggir menepi dari sungai darah tersebut, maka seorang yang di hadapannya batu-batuan ini melemparnya, melempar ke arah mulutnya. Farudda haitsu kana, akhirnya dia kembali ke tempat semula. Faja'ala kullama jaa'a liyakhruja rama fihi bihajarin fayarji'u kama kan, setiap kali dia hendak keluar dari sungai darah tersebut untuk menepi, lagi-lagi orang yang ini yang di hadapannya ada batu-batuan melempar orang tersebut dengan batu. Akhirnya dia kembali ke tempat semula. Lalu aku bertanya, siapa orang ini? Lalu kemudian dijawablah kepada Nabi SAW, alladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba, yang engkau lihat di sungai itu yang dilempar mulutnya tersebut adalah yang memakan hasil riba. Waliyadzubillah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibata amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang memperbanyak hasil riba, memperbanyak penghasilan riba, melainkan akibat dari perkaranya menyebabkan hartanya semakin berkurang, semakin bangkrut, bangkrut di dunia, terlebih lagi di akhirah. Wallahul musta'an. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim pada masa-masa yang penuh dengan fitnah ini berhati-hati ketika dia berpenghasilan. Hendaknya dia perhatikan penghasilannya dari yang halal atau dari yang haram. Jangan sampai kemudian dia menerima hasil riba lalu dia berikan untuk dirinya, untuk keluarganya, yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin al-halal amin al-haram. Akan tiba satu masa bagi manusia ini di mana seorang tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta itu, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram, dia enggak peduli. Yang terpenting bagi dia, dia bisa menghasilkan uang, dia bisa kaya. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penghasilan-penghasilan yang haram. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.